إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله الله سبحانه وتعالى senantiasa mengingatkan di dalam Al-Quran kepada hamba-hambanya, kepada manusia secara umum, untuk mengingat nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala telah anugerahkan kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, udhkuru ni'matallahi alaikum. Wahai sekalian manusia, ingatlah dan ketahuilah nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala terus karuniakan untuk kalian. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan terkhusus kepada orang-orang yang beriman dengan firman-Nya, Ya ayuhalladzina amanu dhkuru ni'matallahi alaikum. Wahai orang-orang beriman, ingatlah dan ketahuilah nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa terus menerus Allah karuniakan dan anugerahkan untuk kalian. Dan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua sangatlah banyak, sehingga Allah berfirman, Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian hendak menghitung-hitung nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan ketahuilah, nikmat terbesar setelah nikmat keimanan dan keislaman adalah nikmatul aman, nikmat keamanan, nikmat ketentraman, jauh dari kekacauan, jauh dari hal-hal yang menjadikan seseorang dipenuhi rasa takut dan rasa cemas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah keamanan ini adalah nikmat yang amat besar, dan di antara nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala memilihkan hamba-hamba yang khusus saja untuk diberikan nikmat ini. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya keamanan adalah sebuah nikmat yang harus disyukuri. Allah berfirman di surat Al-Ankabut, Awalam yaraw anna ja'alna haraman aminan wa yutakhattafun nasu min hawlihim afabil batili yu'minun wa bini'matillahi yakfurun. Tidakkah mereka perhatikan bahwasanya kami menjadikan tanah haram, negeri haram, negeri yang aman, sementara negeri-negeri di sekelilingnya, manusia dan penduduk yang ada di dalamnya diculik, dibunuh, harta mereka dirampas, akan tetapi negeri haram tetap berada di atas keamanan. Kemudian kata Allah, afabil batili yu'minun wa bi ni'matillahi yakfurun. Lalu apakah mereka masih juga beriman kepada sesuatu yang tidak berhak untuk mereka sembahi? Apakah mereka masih beriman kepada sesuatu yang tidak memberikan kepada mereka nikmat ini, nikmat keamanan, sementara terhadap nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka, mereka mengingkari dan mengkufurinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah nikmatul aman, nikmat keamanan dan ketentraman di sebuah negeri merupakan asas, fondasi dari segala macam kemaslahatan manusia, fondasi dari segala macam lini kehidupan manusia yang dengannya maslahat-maslahat, tujuan-tujuan yang diinginkan dan diharapkan oleh manusia bisa tercapai. Tujuan pertama, maslahat pertama yang diharapkan dengan adanya keamanan ini adalah maslahatud din, maslahatud da'wah, di mana seseorang dengan adanya rasa aman dan ketentraman di sebuah negeri, dengan mudah ia menyebarkan dakwahnya, dengan mudah ia mengajarkan manusia tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salam. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menempatkan Ibrahim di kota Haram, di negeri Haram, Ibrahim mengatakan, karena mengetahui bahwasanya dia akan mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengajak manusia, berdakwah kepada manusia untuk memeluk agama yang hanif tanpa sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mengetahui betapa besar tujuannya, yaitu berdakwah kepada manusia, sehingga hal pertama yang ia minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan dalam mencapai tujuannya ini, ia meminta sebagaimana yang Allah kisahkan, wa idz qala ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa bani an na'budal asnam. Dan tatkala Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Allah menempatkan ia ke negeri Haram, Ibrahim mengatakan, rabbi ij'al hadzal balada amina, ya Allah, jadikanlah negeri ini, negeri Haram, sebagai negeri yang aman dan tenteram bagi manusia, sehingga manusia dengan mudah untuk memeluk agama Allah, sehingga manusia dengan mudah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun menjawab dan mengabulkan doa ini dengan firman-Nya, "Wa man dakhalahu kana amina." Maka barang siapa yang memasuki negeri Haram, maka dia berada di dalam keamanan dan ketenteraman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa besar nikmat keamanan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya kemaslahatan-kemaslahatan, setelah kemaslahatan agama, kemaslahatan dakwah, kemaslahatan ibadah pun semuanya terbatas kepada keamanan suatu negeri, kepada keamanan kaum muslimin. Lihatlah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak melakukan haji, mereka dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian pada tahun berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya sungguh akan masuk ke negeri Haram untuk melaksanakan haji dalam keadaan aman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fath, laqad shadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq latadkhulunna al-masjidal haram insyaallah. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kebenaran kepada ru'ya, mimpi yang hak yang telah dilihat oleh rasulnya, bahwasanya Allah telah menjanjikan kepada rasulnya dan para sahabatnya, latadkhulunnal masjidal haram aminin, bahwasanya kalian akan masuk untuk melakukan ibadah haji di negeri Haram dalam keadaan aman dan tenteram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tatkala terjadinya rasa takut, hilangnya keamanan, bahkan para ulama menyebutkan qaulan wahidan, bahwasanya ketika itu seorang langsung menyembelih hadi kurbannya tanpa harus menyempurnakan hajinya, dikarenakan rasa takut akan hilangnya jiwa, akan hilangnya nyawa, maka ibadah ketika itu ditunda dan diselesaikan pada tahun berikutnya. Ini semua dikarenakan hilangnya rasa aman, dan dengan adanya rasa aman, ibadah, maslahatul ibadah, kemaslahatan ibadah yang dilakukan seseorang akan mudah ia dapatkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nikmat keamanan, ketentraman di suatu negeri tidaklah terbatas pada maslahat yang didapatkan berupa maslahat agama, maslahat dakwah ataupun maslahat ibadah antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, maslahat ekonomi, stabilitas ekonomi, maslahat perdagangan, jual beli, semuanya bergantung pada maslahat, semuanya bergantung pada keamanan dan ketentraman yang ada pada suatu negeri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara nikmat yang Ia anugerahkan kepada kaum Saba adalah tatkala Allah menjadikan negeri mereka negeri yang aman dan tenteram, dan negeri-negeri yang di sekelilingnya juga negeri yang penuh berkah dengan segala sumber daya alam yang melimpah, sehingga Allah mudahkan bagi mereka perjalanan-perjalanan yang dekat baik di malam hari dan di siang hari dalam keadaan aman. Allah berfirman di surat Saba, waja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahiratan wa qaddarna fiha as-sayr siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Dan kami jadikan antara mereka dengan negeri-negeri yang ada di sekelilingnya negeri yang penuh berkah, sumber daya alam yang melimpah, sehingga mereka bisa saling berganti jual beli untuk kemaslahatan kehidupan mereka, sehingga mereka bisa mendapatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala nugrahkan berupa nikmat duniawiyah. Kemudian kata Allah, siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Setelah kami jadikan antara negeri Saba dengan negeri-negeri yang ada di sekelilingnya negeri yang penuh berkah, kami jadikan bagi mereka perjalanan-perjalanan, maka berjalanlah sesuai dari perjalanan yang telah kami tentukan baik di malam hari maupun di siang hari dalam keadaan aman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, negeri haram adalah negeri yang aman. Dan di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala terus ingatkan kepada orang-orang Quraisy tatkala negeri-negeri di sekitar Mekah, negeri-negeri di sekitar haram, mereka diculik, masyarakatnya dibunuh, diusir dari rumah-rumah mereka. Allah menjadikan negeri haram negeri yang aman, negeri yang ditempati oleh orang-orang Quraisy. Allah menyebutkan dan mengingatkan bahwa nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya mereka hanya menyerahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Allah berfirman, liilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dan kebiasaan orang-orang Quraisy adalah mereka melakukan perjalanan di waktu syita, di waktu musim panas dan di waktu musim dingin, yaitu mereka melakukan perjalanan ke kota Syam dan ke kota Yaman untuk melakukan perniagaan jual beli. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan nikmat yang Allah telah anugerahkan ini, falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaknya mereka hanya beribadah kepada Rabb yang memiliki rumah ini, yang memiliki Ka'bah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya mereka hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberi makan kepada mereka, menganugerahkan rezeki yang melimpah kepada mereka setelah sebelumnya mereka berada di dalam kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan nikmat keamanan kepada mereka. Dikala negeri-negeri yang ada di sekelilingnya semuanya berada di atas di dalam ketakutan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah nikmat keamanan yang betapa besar, yang betapa harus kita syukuri atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ini. Dan pada hari-hari ini kita diingatkan dengan nikmat yang amat besar terhadap bangsa ini, yaitu nikmat kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Negara ini terlepas dari penjajahan imperialisme Belanda yang mereka telah menjajah negara kita. Demikian pula negara Jepang yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada negara ini, kepada negeri Indonesia, keamanan dengan adanya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah kemerdekaan ini bukanlah kemerdekaan yang didapatkan dengan main-main. Bukanlah kemerdekaan yang didapatkan dengan senda gurau. Akan tetapi, kemerdekaan yang didapatkan dengan perjuangan para syuhada, para ulama, dan bangsa Indonesia yang semuanya berjuang sampai titik darah terakhir. Maka ini kita harus bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada bangsa kita ini dan kepada masyarakatnya, sehingga dengan mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan, nikmat itu akan terus-menerus berada dan tetap, dan Allah tidak menggantinya dengan rasa takut hilangnya stabilitas keamanan di negeri kita ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah kemerdekaan bangsa ini didapatkan dengan tumpah darah para pejuang, para syuhada, para ulama. Tatkala orang-orang kafir, para penjajah, mereka membuat rasa takut di tengah-tengah kaum muslimin, di antaranya yang terjadi pada tanggal atau pada bulan Oktober November, yaitu di Surabaya, tatkala umur kemerdekaan bangsa Indonesia baru seumur jagung. Inggris datang dengan menyebarkan pamflet-pamflet untuk rakyat Indonesia menyerahkan kembali senjata-senjata yang mereka telah rebut dari tentara-tentara Jepang. Kemudian mereka juga memerintahkan agar rakyat Indonesia menyerahkan diri dengan mengangkat bendera putih. Namun Allah Subhanahu wa taala telah memiliki takdir yang baik untuk bangsa Indonesia. Dengan pekikan takdir, Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada pejuang-pejuang bangsa ini, di antaranya Bung Tomo, yang mana dengan pekikan takdir ia kembali membangkitkan semangat warga Surabaya untuk kembali berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang baru saja diraih seumur jagung. Ini adalah perjuangan yang harus kita kembali merenungi dan mengetahui bahwasanya keamanan yang kita dapatkan pada hari ini bukanlah keamanan yang didapatkan dengan senda gurau. Betapa naifnya tatkala mereka memperjuangkan darah hingga titik darah terakhir untuk kemerdekaan negara ini, kemudian kita tidak mengenang jasa-jasa mereka. Maka mari kita mendoakan yang mati di atas keimanan di antara mereka, agar Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan kebaikan, menjadikan surga Firdaus sebagai tempat kembali mereka. Barakallahu li wa lakum fil wahyain wa nafa'ani wa iyyakum bihadi sayyidi thaqalain. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin wa khathia fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فمعاشر المسلمين رحمكم الله, perjuangan bangsa Indonesia di dalam merebut kemerdekaan dari tangan-tangan para penjajah adalah perjuangan yang amat besar, perjuangan yang sangat dahsyat. Kita kenal betapa banyak ulama-ulama kaum muslimin yang mereka sekaligus menjadi pejuang bangsa ini di dalam merebut kemerdekaan dari tangan-tangan para penjajah. Kita kenal seorang ulama besar yang juga menjadi seorang pelopor kemerdekaan Indonesia, dialah Jenderal Sudirman. Jenderal yang begitu berjiwa besar, tidak memikirkan diri sendiri, bahkan perjuangan demi perjuangan, peperangan demi peperangan ia lewati memimpin rakyat Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan ini. Bahkan sakit tuberkulosis yang menimpa beliau, yang terus menerus menggerogoti jiwa beliau, menggerogoti tubuh beliau, beliau tidak hiraukan, sehingga beliau dipapah di atas tandu. Beliau terus memimpin rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari tangan-tangan penjajah. Inilah Jenderal Sudirman, jenderal muslim yang juga terhitung dari kalangan ulama, yang beliau senantiasa menjaga wudu, menjaga puasa sunnah, menjaga salat-salat sunnah, dan inilah seorang muslim yang religi. tatkala ia mendapatkan ajaran agama yang benar, tatkala dia memegang agamanya dengan benar, maka jiwa nasionalisme akan tumbuh di dalam dadanya. Betapa tidak, Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan hal tersebut. Allah berfirman, ya ayuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah rasulnya dan pemimpin pemerintah di antara kalian. Maka inilah seorang muslim, apabila kita ingin mengajarkan anak-anak kita nasionalisme, maka ajarkanlah mereka agama Islam. Maka dengan sendirinya mereka akan memiliki jiwa bela negara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kaum muslimin di negeri ini amatlah besar. Sebelum Jenderal Sudirman, amat banyak para ulama yang juga berjuang melawan Portugis dalam merebut kemerdekaan dari tangan-tangan mereka. Kita kenal ada Imam Bonjol, seorang ulama besar, dan juga ulama-ulama yang lainnya, yang hendaknya kita tidak melupakan mereka dalam doa-doa kita. Tatkala kita berdoa untuk mereka, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keamanan yang merupakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada bangsa ini dengan adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 ini tidak dibayar hanya dengan senda gurau, tidak dibayar hanya dengan main-main, hanya dengan masing-masing menyibukkan diri sendiri untuk kemaslahatannya. Yang satu hanya sibuk dengan Facebook, yang satu hanya sibuk dengan perdagangannya di marketplace-marketplace yang ada. Tidak demikian. Setiap muslim hendaknya jangan dia memikirkan diri sendiri, hendaknya dia memikirkan apa yang terbaik untuk menjaga kemerdekaan dan senantiasa aman di negeri ini. Karena selama negeri ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, maka ketahuilah penjajahan di dunia ini akan terus mengincar negeri ini untuk mendapatkan sumber daya mineral atau sumber daya nabati atau sumber daya alam apapun yang berada di negeri ini. Maka mari kita ajarkan anak-anak muda kepada mereka agama Islam, agama yang dengannya mereka mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal hak-hak Allah, mengenal hak-hak nabinya, kemudian mengenal hak-hak yang harus ia tunaikan tatkala hidup bermasyarakat dan berbangsa di negeri Indonesia ini. Ajarkan kepada mereka agama sehingga dengannya mereka mentaati Allah, mentaati Rasul, kemudian mentaati pemerintah tatkala mereka memerintahkan ke dalam perkara yang ma'ruf. Dan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan ini hendaknya senantiasa kita syukuri dengan lisan, dengan mengucapkan alhamdulillah, dan sungguh bukan hanya dengan nyanyi-nyanyian. Nyanyi-nyanyian justru akan menjauhkan kita dari bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan lisan kita dalam mengucapkan alhamdulillah atas kemerdekaan negeri ini. Juga kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah di dalam hati kita bahwasanya kemerdekaan ini bukanlah hanya didapat dengan kekuatan. Justru kita sendiri yang membaca sejarah, bambu runcing melawan meriam, tidak mungkin secara kalkulasi manusia akan menang, tapi itulah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Apabila kalian menolong agama Allah, kalian menolong negeri kalian untuk menegakkan syiar Allah di dalamnya, maka Allah akan menolong kalian seperti apapun musuh-musuh kalian. Iyakun minkum 20 sabiratun yaghlibu 200. Apabila di antara kalian ada 20 orang yang mereka memiliki keimanan dan kesabaran, 20 orang itu akan mengalahkan 200 orang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita meyakini, mengakui bahwasanya nikmat tersebut datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hati-hati kita, jangan lupa menggunakan nikmat kemerdekaan ini, menggunakan nikmat keamanan ini di dalam hal-hal yang dengannya kita mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, hal-hal yang diridai dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan permisalan suatu negeri yang Allah berikan keamanan, rezeki yang melimpah, datang dari segala penjuru dunia, namun mereka kafir kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan, memakaikan kepada mereka pakaian ketakutan, mencabut semua rezeki-rezeki yang Allah telah anugerahkan kepada mereka. Allah berfirman di surat An-Nahl, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa'adzaqahallahu libas al-ju'i wal khauf bima kanu yasna'un. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan suatu perumpamaan sebuah negeri yang dulu negeri ini aman sentosa, rezekinya datang melimpah ruah dari seluruh penjuru dunia, namun mereka kafir, tidak mau bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan, tidak mau berterima kasih atas apa yang Allah telah limpahkan kepada mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memakaikan untuk mereka pakaian ketakutan, artinya rasa takut datang dari seluruh penjuru, dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan, dari depan, dan dari belakang, semuanya mereka diselimuti rasa takut. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan hal tersebut dikarenakan kekufuran mereka, tidak berterima kasihnya mereka, tidak bersyukurnya mereka atas nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan untuk mereka. Maka mari ma'asyiral muslimin, kita mensyukuri nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada bangsa ini berupa nikmat kemerdekaan, nikmat keamanan, dan hendaknya kita menjadikan nikmat ini sebagai wasilah, sebagai sarana di dalamnya kita meningkatkan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seyogianya semangat kemerdekaan setiap tahunnya kita jadikan sebagai momentum di dalamnya kita lebih memperbaiki diri, lebih meningkatkan, lebih menggiatkan semangat mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan itu semua kita mengetahui hak Allah, kita mengetahui hak Rasulnya, dan kita mengetahui hak-hak kaum muslimin, negeri kaum muslimin, sehingga semuanya memiliki jiwa ketaatan kepada Allah, jiwa nasionalisme di dalam membela negara ini dari segala macam rongrongan bangsa yang ingin merebut kemerdekaan dan keamanan dari negeri ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga nikmat ini senantiasa kita jaga, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan keamanan ini di seluruh penjuru negeri yang kita cintai ini. Kemudian marilah kita bersalawat dan mengirimkan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجزي مجاهدي هذا البلد، اللهم اجزهم خير الجزاء، جزاء خير الجزاء جزاء أوفى. اللهم اجعلهم من كان منهم مات على الإيمان، اجعل الفردوس الأعلى مثواهم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعلنا ممن خافك واتقاك، واجعل من ولي أمرنا فيمن تقاك وخافك يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليك. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.